kembali karena ini lagu request dari panitia. Menginjak tembang yang keselanjutnya masih bersama dengan Jubalaba dan juga SNP Indonesia yang udah hadir di sini ya. Selamat sore, selamat malam. Monggo Jubalaba. Sleep.